Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Ijtima'ul Juyusil Islamiyah ala Harbil Mu'attila wal Jahmiyah wa 'an Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma yarfa'uhu. Ajibtu min malakain nazala yaltamisani 'abdan fi musallahu kana yusalli fihi falam yajidahu fa'araja ila Allah faqala ya rabbana abduka fulanun kunna naktubu lahu minal amali fawajadnahu qad habastahu fi hibalika faqal uktubu li abdi amalahu alladhi kana ya'mal. Rawahu Ibn Abi Ad-Dunya walahu syahidun fil Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Kita masih dalam penjelasan hadis-hadis athar tentang Allah Subhanahu wa taala di atas. Beberapa saat ke depan kita akan pindah kepada perkataan para sahabat tentang Allah di atas. Dan ini adalah beberapa hadis penghujung daripada pembahasan ini. Selepas itu kita pindah kepada pembahasan perkataan para sahabat ridwanullahi ajma'in tentang Allah di atas. Kita kembali kepada kitab ini. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yarfa'uhu. Dari Ibn Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, dan dia mengangkat hadis ini kepada Nabi. Maksudnya perkataan Ibnu Abbas ini disebutkan kepada perkataan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ajibtu min malakaini nazala yaltamisani 'abdan fi musallahu. Inti daripada hadis itu Allah jalla wa ala, yani proses Rasulullah SAW bersabda, ajibtu min malakaini, aku kagum dengan dua malaikat. Nazala, kedua-duanya turun. Yaltamisani 'abdan fi musallahu. Keduanya mencari seorang hamba yang biasa di tempat solat tersebut. Kana yusalli fihi falam yajidah. Hamba tersebut selalu solat di tempat itu pada waktunya. Namun kali ini kedua malaikat itu tidak menemukannya. Fa'araja ila Allah. Maka akhirnya keduanya naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah wajah syahidnya. Keduanya naik kepada Allah, menunjukkan Allah di atas. Faqala, kedua malaikat itu berkata, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, abduka fulan kunna naktubu lahum minal amal. Hambamu si fulan, kami biasa menuliskan baginya amalan, amalan salatnya. Fawajadnahu qad habistahu fi hibalika. Maka kami dapati dia sekarang tertahan, engkau menahannya, ya, disebabkan karena sakit sehingga dia tidak ada, tidak hadir di tempat tersebut. Bagaimana ya Tuhan? Faqala uktubu li 'abdi 'amalahu alladhi kana ya'mal. Maka berkatalah Allah, tuliskan bagi hamba-Ku amalan yang biasa dilakukan. Ya, rawahu Ibnu Abi Ad-Dunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya ya dalam kitab Al-Marad wal Kafarat. Juga diriwayatkan Abu Dawud At-Tayalisi dalam musnadnya, Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat, Bazzar dan lain-lainnya. Dan hadis ini memiliki jalur yang sahih daripada Imam Bukhari rahimahullah tabaraka ta'ala, Sahih Bukhari. Itu hadis yang dari Sahih Bukhari, Rasulullah bersabda, idza maridhal 'abdu aw safara, jika seorang hamba itu sakit atau dia pergi musafir, kutiba lahu mithlu ma kana ya'mal muqiman sahihan, maka tetap dituliskan baginya amalannya seolah-olah dia sedang dalam keadaan mukim, sedang dalam keadaan sehat. Dan ini rahmat daripada Allah Jalla wa'ala, bahwasanya kita yang telah terbiasa mengerjakan suatu amalan dan kita punya niat ingin mengerjakannya, tapi terhalang dengan sakit, terhalang dengan safar, meski kita tak solat berjamaah di masjid kita dan seterusnya, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap tuliskan catatan kita melaksanakan salat jemaah. meskipun kita terhalang karena sakit tak ke masjid, maka Allah tetapkan bagi kita ya catatan amalan kita bahwasanya kita ya mendapatkan ganjaran pahala seolah-olah berjamaah di masjid dengan niat. Dan ini menunjukkan tentang pentingnya niat, bahwasanya seorang itu akan terus-menerus mendapatkan ganjaran dengan niatnya. Sekiranya dia sehat, tak akan mungkin dia sholat di rumah. Dengan niat tersebut dicatatkan baginya pahala berjamaah. Ya, seandainya dia tidak punya uzur, Allah akan catatkan baginya pastilah dia berjamaah, karena dia ada uzur ke belakang, ke WC, sakit perut dan seterusnya, datang terlambat, Allah akan tuliskan baginya pahala sempurna daripada rahmat Allah Jalla wa'ala. Maka hendaklah seseorang senantiasa berniat untuk melakukan kebaikan, akan catatkan baginya kebaikan tersebut meski dia tidak laksanakan karena ada uzur. Ya, dikekalkannya ahli surga dalam surga padahal tak sebanding dengan amalan kita di surga. Kita hidup 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Ya, waktu yang 70 tahun itu pun dipotong dengan masa tidur kita satu hari 5 jam, 6 jam. Dipotong lagi dengan masa buang air kita, dipotong lagi masa minum, masa makan, dipotong lagi masa kita berpelesiran ke sana kemari. Paling yang untuk ibadah sepertiga dari umur kita. Buatlah kita 25 tahun fullnya beribadah. Seharusnya masuk surga 25 tahun selesai. Jazaan nifaqah, balasan setimpal, tapi masuk surga kekal selama-lamanya. Kenapa demikian? Jawabannya, kita dikekalkan dalam surga karena apa? Niat kita. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala tak tetapkan pada kita kematian, sekiranya Allah kekalkan kita di dunia ini, kita tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetap salat, tetap berpuasa, tetap zakat. Dengan niat itulah akhirnya Allah sampaikan kita ganjaran pahala yang kekal. Kenapa orang-orang yang masuk neraka dikekalkan dalam neraka? Kalau lah hitung-hitung mungkin kejahatannya maksimal 75% daripada umurnya. Umurnya 70 tahun, buatlah dia berbuat kejahatan 50 tahun. Subhanallah. Kenapa balasannya kekal dalam neraka? Kenapa tidak dibuatkan baginya 50 tahun juga neraka setelah itu selesai? Jawabannya dengan niatnya. Kalaulah mereka dikekalkan di dunia ini selama-lamanya, mereka tak sembah Allah SWT. Karena itulah Allah SWT mengungkapkan isi hati mereka tatkala mereka merintih dalam neraka. Tatkala mereka meronta meminta kepada Allah SWT agar dikembalikan hidup di dunia ini. Walau anna lana karratan. Ya. Andai kata kami diberikan kesempatan kembali hidup di dunia ini, lana kunanna, mana saya Ibrahim ini? Walau anna lana karratan, mana hafal Quran ini? Tak ada saya Ibrahim. Seandainya kita diberikan kesempatan hidup kembali, ya, kami akan menjadi orang-orang saleh. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam Al-Qur'an Al-Karim, walau adu, aduh ini musibah kita. Sekiranya mereka dipulangkan kembali ke dunia ini, ya, mereka tak akan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya berdusta saja. Mereka minta meronta supaya dikembalikan hidup di dunia ini. Ya. Ada yang kata dihidupkan, kembali mereka pada kekufurannya. Karena memang niat mereka ingin kufur selama-lamanya. Walau ruddu la'adu limanhu anhu. Baru terbuka sekarang. Walau ruddu, jika mereka dikembalikan, la'adu limanhu anhu. Wa innahum lakadzibun. Mereka akan kembali melakukan apa yang Allah larang. Sungguhnya mereka itu hanyalah berdusta. Ya. Ini menunjukkan niat mereka itu selama-lamanya mau kafir, maka dengan niat pula lah selama-lamanya mereka kekal di neraka. Dan niat adalah amalan yang begitu mulia. Meski orang tak lakukan, tapi dengan niatnya seolah-olah dia melakukan amalan tersebut. Subhanallah. Naam, faddal. Wa fi hadits Abdullah bin Unais Al-Ansari alladhi rahala ila Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu ta'ala min al-Madinati ila Misra hatta sami'ahu minhu وقال له بلغني أنك تحدث بحديث في القصاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهده وليس أحد أحفظ له منك. فقال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبعثكم يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما ثم يجمعكم ثم ينادي وهو قائم على عرشه. وذكر الحديث. طيب. احتاج به أئمة أهل السنة أحمد بن حنبل وغيره. وفي حديث عبد الله بن أنيس الأنصاري. Pada hadis Abdullah bin Unais Al-Ansari alladhi rahala ila Jabir. Unais Abdullah bin Unais Al-Ansari ini berjalan menuju Jabir, meninggalkan kota Madinah berangkat ke Mesir. Kala itu Jabir di Mesir. Ya. Rahala ila Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu ta'ala anhu min al-Madinah ila Misra hatta sami'ahu minhu. Abdullah bin Unais mendengarkan satu hadis pernah Jabir sampaikan, tapi dia tak ingat apa isi hadis tersebut. Maka dia siapkan bekalnya. Ya, dia pun dengan untanya berangkat dari Madinah menuju Mesir. Perjalanan yang panjang sekali. Subhanallah. Mungkin 10-an hari baru sampai. Ya, kalau naik unta terlebih daripada itu. Hanya untuk mengambil satu hadis ini. Setibanya di Mesir, ya, tak lama dia pun dapat rumah Jabir. Kemudian Jabir pun berjumpa dengannya, mereka berpelukan, inilah diucapkannya. Setelah mendengarkan hadis ini, langsung dia pulang. Hanya untuk satu hadis. Waqala, berkatalah Abdullah bin Unais Al-Ansari. Dalam beberapa riwayat lainnya, Jabir yang berangkat dari Madinah menuju Mesir berjumpa Abdullah bin Unais. Balagani annaka tuhadditsu bihaditsin fil qisas an Rasulillah lam ashhadhu. Aku mendengar engkau pernah menyebutkan satu hadis tentang akan dikisosnya segala sesuatu kelak di hari kiamat. Dan hadis tersebut aku tidak mengetahuinya dan tidak menyaksikannya. Sampaikan kepadaku. Menunjukkan tentang dahsyatnya para sahabat untuk menimba ilmu. Dari satu hadis saja mereka rela tinggalkan keluarga mereka untuk menimba ilmu, walau satu hadis saja. Walaysa ahadun ahfadha lahu minka. Ku tahu tak ada lagi yang hafal hadis ini kecuali engkau semata. Tolong riwayatkan kepadaku. Ya. Faqala na'am, maka berkatalah Jabir, ya sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, aku mendengar Rasulullah bersabda, innallaha yab'atsukum yawmal qiyamati. Sesungguhnya Allah akan bangkitkan kalian di hari kiamat, hufatan, uratan, ghurlan, buhman. Akan membangkitkan kalian di hari kiamat dalam keadaan telanjang kaki, hufatan, tak beralas kaki, tanpa sepatu, tanpa sandal. Hufatan, uratan, dalam keadaan telanjang tubuh tanpa selai benang yang menutup. Ya, ghurlan, dalam keadaan belum berkhitan, buhman, tak membawa apapun juga, tanpa ada apapun. Thumma yajma'ukum, kemudian Allah mengumpulkan kalian. Thumma yunadi, kemudian Allah menyuruh, wa huwa qa'imun 'ala 'arsyih, dan dia di atas arasy-Nya berdiri. Kata-kata qa'imun ini tidak terdapat dalam riwayat yang sahih. Ya, tidak sahih. Kata-kata qa'imun berdiri tak sahih. Wa dzakarul hadis. Kemudian hadis ini pun disebutkan dengan panjang bahwasanya Allah kelak akan mengkisas seluruh makhluk antara binatang dengan binatang, antara binatang bertanduk dengan yang tak bertanduk. Allah akan kisas semua kezaliman. Ihtajja bihi a'immatu ahli sunnati Ahmad bin Hanbal wa ghairuh. Ya, riwayat ini dijadikan sebagai hujjah bagi Ahlu Sunnah Ahmad bin Hanbal dan lain-lainnya. Naam. Wa fi sahihain an Abi Sa'id al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تؤتي أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك أفضل ولا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. وفي الصحيحين terdapat dalam hadis Bukhari Muslim hadis yang kedua-duanya sahih semuanya. An Abi Sa'id Al-Khudri dari jalur Abi Sa'id Al-Khudri qala berkata Abu Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam innallaha yaqulu li ahli jannah kelak Allah akan berkata kepada penduduk surga ya ahli jannah Allah memanggil mereka dan mereka mendengar suara Allah jalla wa ala ya ahli jannah wahai ahli surga wahai penduduk surga fayaqulun maka seketika penduduk surga pun berkata labbaika rabbana kami datang memenuhi panggilmu wahai Tuhan kami wa sa'daika segala macam kebahagiaan itu ada dalam memenuhi panggilanmu wal khairu fi yadaika dan segala macam bentuk kebaikan itu ada di tanganmu fayaqulu hal raditum maka Allah bertanya kepada ahli surga bagaimana apakah kalian telah ridha dengan semua yang kalian dapatkan ini fayaqulun maka mereka berkata wama lana la narda bagaimana lagi kami tidak ridha وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك engkau telah berikan kepada kami karunia yang begitu besar yang tak pernah kau berikan kepada makhlukmu yang lain fayaqulu ala u'tikum afdala min dhalik ya maukah kalian ku berikan lebih daripada apa yang kedapatkan merupakan imatan di surga ini fayaquluna ya rabbi wa ayu syai'in afdala min dhalik mereka bertanya apakah ada lebih utama daripada apa yang kami peroleh ini sekarang? Fayaqulu uhillu alaikum ridwani. Aku akan tempatkan bagi kalian kerelaanku. Ya, curahkan atas kalian keridhaanku. Uhillu alaikum ridwani. Aku akan berikan kepada kalian keridhaanku. Fala asqat alaikum abadan. Aku tak pernah marah kepada kalian, murka kepada kalian selama-lamanya. Ini pembicaraan ahli surga dengan Allah Jalla wa'ala. Kenikmatan yang terbesar adalah Allah ridha kepada hamba-hambanya lebih daripada kenikmatan surga yang mereka peroleh dan tak pernah murka kepada mereka selama-lamanya. Naam. Wa rawat Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu an ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد ثم يطلع عليهم رب العالمين تبارك وتعالى فيقول ألا ليتبع كل إنسان ما كان يعبد فيمثل لصاحب الصليب صليبه ولصاحب التصاوير تصاويري ولصاحب التصاوير تصاويره ولصاحب النار ناره فيتبعون ما كانوا يعبدون ويبقى المسلمون أسبك وروى الترمذي الإمام الترمذي رحمه الله مريدكان أن أبي هريرة رضي الله عنه نري أبو هريرة رحمه الله مريدين أنه قال وهو سنة أبو هريرة بركاته عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال dari النبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan kelak seluruh manusia seluruh makhluk في صعيد واحد dalam satu saf satu barisan ثم يطلع عليهم رب العالمين تبارك وتعالى kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memeriksa mereka fayaqulu ketika itulah Allah berfirman liyat tabi' kullu insanin makana ya'bud hendaklah setiap orang mengikuti Tuhan yang dia sembah ya dan billah apa yang mereka sembah ya disuruh Allah untuk diikuti Tuhan masing-masing Fayumatsalu li sahibis salibi salibuh. Penyembah salib akan ditampakkan baginya salib. Ya. Kemudian disuruh ikut. Ini Tuhanmu, ikuti dia. Wa li sahibit tasawiri tasawiruh, yang menyembah gambar-gambar, patung-patung, ya. Diwujudkan Allah semua Tuhan-Tuhan mereka yang mereka buat di dunia berupa patung-patung, gambar-gambar, kemudian disuruh ikutin Tuhan-Tuhan kalian yang kalian sembah ini. Wali sahibin nari naruh, yang menyembah api disuruh ikut api. Ini api kalian ikut, ini Tuhan kalian ikut, Tuhan kalian masing-masing. Fayattabi'una ma kanu ya'budun, maka masing-masing mereka mengikuti apa yang mereka sembah. Subhanallah. Ya. Daripada makhluk-makhluk, kecuali para nabi, mereka berlepas diri daripada siapa yang menyembah mereka. Orang-orang saleh, mereka berlepas diri daripada orang yang menyembah mereka. Kemudian wa yabqal muslimuna, tinggallah orang-orang muslim yang mereka menyembah Allah. Naam, kamil. Fayattali'u 'alaihim rabbul 'alamin fayaqulun فيقول ألا تتبعون الناس فيقولون نعوذ بالله منك الله ربنا وهذا مكاننا حتى نرى ربنا وهو يأمرهم ويثبتهم ثم يتوارى ثم يطلع فيقول ألا تتبعون الناس فيقولون نعوذ بالله منك نعوذ بالله منك الله ربنا وهذا مكاننا حتى نرى ربنا وهو يأمرهم ويثبتهم. Masmukah. Siapa tadi yang tinggal? Orang mukmin, orang muslim, penyembah Allah Jalla wa'ala. Setiap umat masing-masing sudah ikutlah dengan berhala-berhala mereka. Yang nyembah gundurwo ikut gundurwo, yang nyembah kuntilanak ikut kuntilanak, semua yang nyembah kayu-kayu ikut kayu-kayu tersebut, yang menyembah batu-batu ikut semua. Ya, tinggallah orang-orang mukmin. Kemudian fayattadi'u 'alaihim rabbul 'alamin, maka Allah SWT ya melihat mereka. Fayaqulu ala tattabi'una an-nas, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada mereka, dan mereka tidak mengetahui itu Allah Jalla wa'ala, karena mereka punya janji, ya, mereka kelak akan bertemu dengan Allah SWT di tempat tersebut. Mereka akan melihat Allah Jalla wa'ala. Maka terkala dikatakan kepada mereka, ala tattabi'una an-nas, kenapa kan tidak ikut tuh orang-orang semua, ada yang nyembah api, kenapa tak ikut penyembah api, penyembah berhala, penyembah patung? Fayaqulun, mereka berkata, na'udzubillahi minka, kami berlindung daripada engkau. Mereka tak tahu itu Allah Jalla wa'ala. Allahu Rabbuna, kami menunggu Tuhan kami Allah di sini. Wahada makanuna hatta nara Rabbana, inilah tempat kami sampai kami melihat Tuhan kami yang menjemput kami. Wahuwa ya'muruhum wa yuthabbituhum thumma yatawarah. Sementara Allah Jalla wa'ala memerintahkan mereka, mengukuhkan mereka, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ya yatawara, ya bersembunyi dari mereka. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya tak menampakkan dirinya bagi mereka. Ya. Qal, kemudian thumma yattali'u fa yaqulu, kemudian Allah kembali melihat mereka dan berkata, ala tattabi'un nas, mengapa kalian masih di sini? Kenapa tak ikuti manusia? Kembali mereka mengatakan, kami di sini tunggu Tuhan kami sampai kami melihat Tuhan kami yang berlindung daripada selain Tuhan kami. Ya, kami di sini nunggu Tuhan kami. Kembali Allah perintahkan mereka sebagaimana sedia kala, kemudian Allah SWT menghilang dari mereka. Ya. Kemudian, naam. Qalu وهل نراه ربنا وهل نراه يا رسول الله وهل نراه يا رسول الله قال وهل تضارون تضارون وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر قالوا لا يا رسول الله قال فإنكم لا تضارون في رؤيته تلك الساعة. نعم. Bertanyalah sahabat-sahabat, qalu ya Rasulullah, wa hal narahu ya Rasulullah, apakah kami kala itu akan melihat Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah? Qala wa hal tudharuna fi ru'yatil qamar lailatul badar, apakah kalian terhalang melihat bulan purnama yang terang benderang pada malam purnama, tak ada pada mendungan ya awan gelap? Apakah terhalang melihat bulan purnama? Qalu la ya Rasulullah, maka berkata mereka, tidak ya Rasulullah, pasti kami melihat purnama. Qala fa innakum la tudharuna fi ru'yatihi tilka sa'ah, kalian pun demikian, tak akan dihalangi untuk melihatnya pada saat itu. Nah, qala thumma yatawara thumma yattali'u fayu'arrifuhum nafsahu thumma yaqulu ana rabbukum fattabi'uni fayaqumul muslimun wa yudhi'u siratu fayamurruna alayhi mithlu jiyadil khayli war rikabi. Kemudian qala thumma yatawara thumma yattali' fa yu'arifu nafsahu, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala setelah dia yakni menghilang dari mereka, Allah tampakkanlah dirinya, Allah kenalkan dirinya kepada mereka. Thumma yaqulu, Allah berfirman, ana rabbukum, aku inilah Tuhan yang kalian tunggu-tunggu, fattabi'uni, ikuti aku. Fayaqumu al-muslimun, mereka kenal dengan Tuhan mereka, seketika mereka pun bangun. Wa yudha'u as-sirat, dibentangkanlah jembatan as-sirat di atas neraka jahannam. Fayamurruna alaihi mithla jiyadil khayli war rikab, maka mereka berjalan di atas sirat baikkan orang-orang yang memacu kuda-kuda yang kencang maupun unta-unta yang kuat. Naam. Wa qawluhum alaihi sallim wa yabqa ahlun nari fayutrahu minhum fiha fawjun fayuqalu hal imtala'at fatakul hal min mazid. Naam. Wa qawluhum alaihi, dan perkataan orang-orang Islam ketika melewati jembatan tersebut, salim ya Tuhan, selamatkan kami, maka mereka pun selamat. Wa yabqa ahlun nar, tinggallah ahli neraka, penghuni neraka. Fayutrahu minhum fiha faujun, maka satu rombongan demi satu rombongan dicemplungkan, dicampakkan ke dalam jurang neraka jahannam. Fayuqalu, sehingga dikatakanlah kepada neraka jahannam, halim tara'ti, wahai neraka, apakah engkau telah penuh? Fataqulu hal min mazid, maka neraka jahannam kembali berkata, masihkah ada tambahan wahai Tuhan? Ya, jadi neraka jahannam merasa kurang, terus minta ditambah, karena kelak yang menjadi bahan bakarnya adalah manusia sendiri dan batu-batuan. Sebagian ulama menafsirkan makna batu-batuan dengan batu belerang dan sejenisnya. Sebagian menafsirkan dengan batu-batuan adalah batu-batuan yang disembah berupa Tuhan-Tuhan. Semuanya dihidupkan, semuanya maksudnya dikumpulkan bersama penyembahnya, semuanya dibakar. Penyembah Tuhan dan Tuhannya sekalian dibakar. Subhanallah. Dan Al-Imam Al-Albani rahimahullah mengkuatkan pendapat yang kedua. Batu-batu itu adalah batu yang disembah. Kemudian dia berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannama antum laha waridun." Sesungguhnya kalian dan apapun yang kalian sembah daripada selain Allah, semua kalian menjadi bahan bakar neraka jahannam. Kalian dan apa yang kalian sembah, semua menjadi bahan bakar api neraka jahannam. Semua kalian akan dimasukkan ke dalamnya. Ya. Walau kana haulai ahlihatan ma warduha, kalaulah yang disembah itu Tuhan-Tuhan, tak mungkin dibakar dalam neraka. Subhanallah. Tapi Tuhan-Tuhan yang batil dibakar semuanya. Naam. Hatta idha u'ibu fiha wadu'a ar-Rahmanu tabaraka wa ta'ala fiha qadamahu fa'uzwiya ba'duha ila ba'din wa qalat qattu fa idza adkhala Allahu ahlal jannati al jannata wa ahlan nari an nara utiya bil mauti mulabbaban hasmu hatta idza u'ibu fiha, sehingga ketika telah dimasukkan, dibenamkan, ditenggelamkan semua ahli neraka ke dalam neraka, tak ada lagi yang bersisa. Dan neraka jahannam tak mau diam, tetap berkata, hal min mazid, hal min mazid, masihkah ada tambah lagi ya Tuhan, masihkah lagi ada tambahan. Subhanallah. Dan itu dimuat dalam Quranul Karim, dalam surat Qaf, yawma naqulu li jahannam hal imtala'at, pada hari kami berkata kepada neraka jahannam, engkau telah penuh. Fataqulu hal mim mazid, berkata neraka jahannam, masihkah ada tambahan lagi Tuhan, masukkan terus. Subhanallah. Ya, itulah yang kadang-kadang membuat kita sabar di dunia ini. Nengok kebatilan, nengok orang-orang musyrik, penyembah batu, penyembah kayu, macam-macam yang mereka sembah. Ya, kadang-kadang kita melihat mereka, hati kita bersyukur, alhamdulillah yang telah memberikan kepadaku iman. Subhanallah. Kelak mereka itu yang akan menjadi penghuni neraka jahannam, ya dan billah, semuanya. Sehingga ketika penuh dan neraka terus meminta tambahan, wada'a ar-rahmanu tabaraka ta'ala qadamah, ini pun terdapat dalam hadis yang sahih, maka Allah meletakkan kakinya di atas neraka, karena neraka itu terus tak mau diam. Ya, terus dia tak mau diam, bergejolak, minta ditambah. Maka Allah meletakkan kakinya tabaraka ta'ala, yang sesuai bagi Allah SWT, tak sama dengan makhluk, di atas neraka. Maka neraka berguncang. Ya, fa'uzwiya, dalam beberapa riwayatnya fanzawa ba'dhuha ila ba'din, guncang neraka seketika, neraka itu pun diam. Wa qalat qat qat, cukup cukup Tuhan. Subhanallah. Wallahi kalau hadisnya tak sahih kita tak akan ceritakan, tapi hadis-hadis yang mengenai hal ini sahih hadisnya, kita terima. Apa payahnya terima? Tak ada payahnya kecuali iman yang dalam. Yang jelas apapun sifat Allah tak sama dengan sifat makhluk. Tak perlu kita putar-putar maknanya. Bukan kaki, mustahil Allah punya kaki, berarti Allah SWT seperti makhluk. Itu orang-orang subhanallah melampaui Allah Jalla wa'ala, melampaui nabinya. Tak mampu rupanya nabi mengatakan itu bukan kaki, tak mampu. Lebih pasti dia daripada nabi SAW. Ya, tak mungkin Allah punya kaki. Hei, kau lebih pasti daripada nabi SAW, kau lebih paham bahasa daripada nabi SAW, engkau lebih tahu tentang Allah daripada nabi SAW, daripada Allah sendiri. Subhanallah. Ya, kalian samakan Allah dengan makhluk, siapa yang samakan? Kami hanya menukil apa yang Allah katakan tentang dirinya, dan kami berlindung kepada Allah SWT menyamakan makhluknya. Semua sifat-sifat yang disebutkan tak sama dengan sifat makhluk, karena zatnya tak sama dengan zat makhluk. Antara makhluk pun tak sama. Kaki meja, kaki lalat, kaki manusia, kaki kambing, semua kaki, tapi tak sama, karena berbedanya zat. Subhanallah. Mereka tolak hadis-hadis semacam ini. Ahlu sunnah, mereka terima selama hadisnya sahih. Mereka nyatakan ya, karena Allah yang mengatakan, nabi yang mengatakan, dengan catatan semua yang Allah sebutkan tentang dirinya tak sama dengan makhluk, karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un, tak akan ada sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sulit kita menerimanya? Wa qalat qattu qat, berkata neraka jahannam, cukup cukup. Dan ini menunjukkan Allah mampu membuat berbicara benda-benda yang tak memiliki lisan. Karena orang-orang ahlu kalam mengatakan Allah mustahil berbicara. Kalau Allah berbicara berarti dia punya lisan, punya lidah, punya bibir, punya gigi, punya pita suara. Dia samakan Allah dengan makhluk. Subhanallah. Maka dibantah, yang tak punya lidah, tak punya bibir, bisa berbicara, siapa? Neraka jahannam. Ya, tangan bisa bicara, siapa mengatakan Allah? Di hari kiamat Allah bungkam orang-orang pendusta. Al-yawma naqtimu 'ala afwahihim, hari ini kami kunci mati mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, berbicara kepada kami tangan-tangan mereka. Apa payahnya? Tak mungkinlah Allah berbicara. Ya Allah, dia bantah semua, dia buang. Ya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan ketika Musa bertemu Allah di Gunung Tursina, maksudnya berbicara Allah SWT. Berkata Allah, ya Musa, innani anallah. Wahai Musa, aku ini Allah. Kata mereka, bukan Allah yang berbicara, mustahil. Ya, inilah mereka. Ya, kata mereka, kenapa mustahil? Allah berbicara. Kalau dia berbicara berarti sama dengan makhluk. Dan seterusnya. Fa'idha adakalallahu ahlal jannatil jannah. Setelah Allah masukkan semua ahli surga ke dalam surga. Ahli neraka telah penuh, masuk. Ahli surga semua telah masuk. Wa ahlan narin nar. Masuklah ahli neraka ke dalam neraka semuanya. Karena kampung terbagi hanya dua. Kalau bukan surga, neraka. Masing-masing telah masuk. Tak ada kampung ketiga. Walaupun ada namanya Arab, itu sebentar saja di Araf. Yang sama kebaikan dan kejahatannya letakkan di tempat atas surga dan neraka, namanya Al-Araf. Kemudian dengan syafaat Rasulullah, dengan izin Allah dan dengan yakni rahmat Allah, semua jadi masukkan ke dalam surga. Semua orang-orang yang menempati tempat Al-Araf. Maka hanya dua kampung, kalau bukan surga maka neraka. Setelah penuh masing-masing penduduk surga dan neraka, ya. Utiya bil mauti mulabbaban fayuqafu. Na'am, iqra. فيوقف على السوار الذي بين أهل الجنة وأهل النار ثم يقال يا أهل الجنة فيطلعون خائفين ثم يقال يا أهل النار فيطلعون مستبشرين يرجون الشفاعة فيقال لأهل الجنة والنار هل تعرفون هذا فيقول هؤلاء وهؤلاء قد عرفناه هو الموت الذي وكل بنا فيذبحوا على السوار ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. نعم. وأصله في حسبك. Kemudian ikhwatul kiram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lanjutan daripada hadis yang panjang ini. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Utiya bil mauti mulabbaban." Kemudian didatangkanlah ketika itu kematian, ya, dalam bentuk sesuatu yang dapat terlihat. Subhanallah. Allah buat kematian yang sifatnya absar menjadi konkret. Ya, dalam beberapa riwayat Allah buatlah kematian dalam bentuk, ya, bagaikan dalam kambing. Ya, subhanallah. Dibuatlah kematian tersebut dalam bentuk binatang yang dilihat oleh seluruh penghuni surga maupun penghuni neraka. Ya. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah datangkan kematian, diletakkan antara surga dan neraka. Fayuqafu 'ala as-suri alladhi baina ahli jannati wa ahli nar, diletakkan di tengah-tengah antara ahli surga dan ahli neraka, antara pagar ahli surga dan ahli pagar ahli neraka. Ya. Thumma yuqalu, kemudian dikatakanlah ketika itu, ya ahlan nar, ya ahlal jannah, wahai para penghuni surga. Didatangkan kematian antara surga dan neraka. Ya, dalam bentuk hewan. Dikatakanlah kepada ahli surga, wahai ahli surga, fayattali'una khaifin. Maka ahli surga pun melihat mereka dalam keadaan ketakutan. Mereka takut karena andai kata kematian ini ada, ya, tak ada nikmatnya. Segala macam bentuk kenikmatan yang berakhir dengan kematian. Mereka takut. Ya. Mereka takut sekali jika ada kematian. Kenapa? Berakhirlah semua kenikmatan di surga dengan kematian. Fayattali'una khaifin thumma yuqalu ya ahlan nar, kemudian dipanggil lagi, wahai penduduk neraka. Fayattali'una mustabshirin yarjuna syafa'ah, maka orang-orang di neraka pun mereka bergembira, mereka berharap, ya, mendapatkan syafaat. Mereka berharap semoga ada kematian. Ya, mereka tak tahan dengan derita dalam neraka. Fayuqalu ya ahlal jannati wan nar, maka dikatakanlah kepada dua penghuni surga dan neraka, hal ta'rifuna hadza, tahu kalian ini apa yang kalian lihat? Fayaqulu haula'i wa haula'. Berkatalah ahli surga, berkatalah ahli neraka, qad arafna. Kami tahu, huwal mautu alladhi wukkila bina. Itulah kematian. Ya. Fayudja'u fayudzbahu 'ala as-sur. Dalam keadaan kematian tersebut dirubah Allah bagikan binatang, maka dia pun diletakkan, kemudian ditidurkan, kemudian disembelih. Tsumma yuqalu, kemudian setelah kematian disembelih, berkatalah Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal jannati khuludun wala maut. Wahai ahli surga, ini kematian telah disembelih, tak ada lagi kematian. Kekalahkan dalam surga selama-lamanya. Maka mereka pun bergembira, mereka bersenang-senang karena kenikmatan mereka kekal. Wa ya ahlan nar khuludun wala maut. Kembali dikatakan kepada penduduk neraka, wahai penduduk neraka, inilah namanya kematian telah disembelih, tak ada lagi kematian, kekalkan selama-lamanya. Maka mereka pun menjerit histeris, subhanallah, menyesali nasib mereka, ya dan billah, subhanallah. Hadis yang mulia ini menggambarkan kepada kita tentang peristiwa hari kiamat kelak. Ya, kita padakan sampai di sini karena telah datang waktu Isya. Semoga Allah SWT memudahkan kita melanjutkan pembahasan ini di kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.